بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Kashfus Syubuhat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Sampai kita pada pertemuan ini, pada akhir kitab, kita sudah berada di akhir kitab insyaallah. Qala disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, ini syubhat yang ke-11. Walau syubhatun ukhra, dan mereka memiliki syubhat lainnya. Wa huwa ma dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annannas yaumal qiyamah yastaghithuna bi Adam thumma bi Nuhin thumma bi Ibrahim thumma bi Musa thumma bi Isa fa kulluhum ya'tadhiruna hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syubhat selanjutnya, kata mereka, ya, mereka menyebutkan bahwa dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa manusia pada hari kiamat mereka beristighatsah dengan Adam, kemudian dengan Nuh, dengan Ibrahim, kemudian dengan Musa, dengan Isa. Kemudian semuanya meminta uzur, ya'tadzirun hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian berakhir pada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini hadis yang menceritakan tentang syafaatul uzma dan telah berlalu pembahasannya, ya, kita telah membahas tentang ini di banyak bab, ya, di kitab tauhid, demikian juga dalam dalam kitab al-qawaidul arba sudah kita bahas tentang hadis syafaatul uzma. Qalu, maka dari sini kata mereka, ya, fahadha yadullu ala anna al-istighatsata bighairillahi laysat syirkan. Nah, ini menunjukkan bahwa istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah syirik. Lihat, bahwa istighatsah kepada selain Allah itu bukan syirik. Buktinya apa? Nanti pada yaumul mahsyar orang-orang berkeliling meminta, baik beristighatsah kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim dan yang selainnya. Maka apa jawabnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Wal jawabu annakula subhana man taba'a ala kulubi a'da'ih. Maha suci Allah yang telah mengunci hati-hati musuh-musuhnya. Ya, maksudnya apa? Ini hal yang sangat mudah untuk dipahami. Hanya saja karena hawa nafsu mereka, ya, mereka mencoba menggiringnya untuk membenarkan kesyirikan yang ada pada mereka. Qala fa'inal istighatsata bi mahluqin fima yaqdiru alaihi lanun kiruha. Kama qala Allah Ta'ala fi kisati Musa fastaghathahu ladhi min syi'atihi ala ladhina min aduwih. Maka kita jawab, istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang dimampui, kita tidak ingkari ini. Kita tidak mengingkari seseorang itu beristighatsah kepada makhluk dalam perkara yang dia mampui. Kama qala Allah Ta'ala fi kisati Musa, sebagaimana yang diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisahnya Musa. Fastaghathahu alladziina fi min syi'atihi 'ala alladziina min aduwwihi. Maka orang yang berada atau yang berasal dari golongannya di Musa meminta atau beristighatsah kepada Nabi Musa untuk melawan orang yang memusuhinya. Telah berlalu dalam pembahasan kitab Ats-Tsalatsatul Usul tentang orang, tentang istighatsah kepada makhluk, ya, yang masih hidup. Maka ini diperbolehkan. Seperti Nabi Musa alaihissalam dimintai tolong oleh kaumnya untuk melawan seseorang yang berasal dari kaumnya Fir'aun. Ya, di sini dikatakan fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka orang-orang yang berada di golongannya Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa. Maka ini diperbolehkan. Ya, sudah berlalu dalam penjelasan dalam kitab Al-Usul Tsalatsah bahwa istighatsah itu diperbolehkan ya dengan syarat yang pertama orangnya itu hidup. Ya hayyun ya. Kemudian yang kedua hadir. Yang kedua dia hadir, ada di hadapan kita atau mendengar seruan kita. Kemudian yang ketiga qadir, mampu. Ya, ini kaidah sama ya dengan dalam permasalahan istighatsah, isti'adzah, isti'anah. Ya, syaratnya boleh selama yang pertama ya orang yang kita minta itu ya dia hayyun, hidup. Kemudian yang kedua dia qadir atau dia hadir, ada di hadapan kita atau mendengar ya seruan kita. Kemudian yang ketiga qadir, dia mampu. Maka enggak jadi masalah ya orang-orang beristighatsah kepada para nabi ini karena mereka hadir dan yang diminta adalah mereka minta agar didoakan, agar para nabi ini berdoa kepada Allah agar urusan di padang mahsyar itu disegerakan. Mampu mereka. Ya, satu hal yang dimampui oleh para nabi. Sehingga bukan termasuk istighatsah yang terlarang, termasuk istighatsah yang diperbolehkan. Ya. Kama yastaghitsul insanu bi ashabihi fil harbi aw ghairihi fi asya' yaqdiru 'alaihal makhluq. Ya. Sebagaimana seseorang beristighatsah kepada teman-temannya dalam peperangan atau dalam hal yang semisalnya yang memang dimampui. Ya, makhluk itu mampu untuk memberikan pertolongan, boleh-boleh saja. Wa nahnu ankarna al-istighatsata al-ibadah allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya. Yang kita ingkari itu adalah istighatsah ya, istighatsah yang sifatnya ibadah yang dilakukan di sisi kuburan para wali. Yang dilakukan di sisi kuburan para wali. Jadi yang kita ingkari adalah apa? Kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah mereka ketika mereka beristighatsah di sisi kuburan para wali, meminta hajah mereka kepada wali tersebut. Ya. Adapun kepada makhluk yang hadir, kepada makhluk yang mampu, kepada makhluk yang masih hidup, maka yang demikian tidak kita ingkari. Au fi ghaibatihim fil asya' allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Atau mereka meminta beristighatsah ya kepada orang yang tidak hadir, enggak ada di hadapan mereka dan tidak mendengar seruan mereka dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya istighatsah sebagian orang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mereka berada dalam kesusahan. Ketika mereka berada di dalam kapal yang terombang-ambing dengan ombak yang besar, mereka memanggil Ya Abdul Qadir, Ya Abdul Qadir. Ya, mereka beristighatsah kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Abdul Qadir Al-Jailani tidak ada di hadapan mereka, tidak ada di hadapan mereka. Dan tidak mampu memberikan pertolongan, tidak mampu memberikan pertolongan. Maka istighatsah semacam inilah yang kita ingkari dari mereka. Idza tsabata dzalika fa istighatsatuhum bil anbiya yaumal qiyamah yuriduna minhum ayyadullaha ayyuhasiban nas hatta yastariha ahlul jannah min kabil mauqif. Ya. Kalau kita sudah menetapkan ini, maka istighatsahnya manusia kepada para nabi di hari kiamat nanti yang mereka inginkan adalah agar para nabi tersebut berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hisab agar penduduk surga segera beristirahat dari minkar bil mauqif, dari kesulitan yang mereka dapati di mauqif. Ya, jadi bukan satu hal yang melanggar syariat, ya. Pertama para nabi itu ada di hadapan mereka. Kemudian para nabi mampu untuk melakukan apa yang diminta. Kan cuma minta didoain, sama aja kayak misalnya kita meminta kepada orang soleh, misalnya datang kepada orang soleh, ya Ustadz atau siapa, orang yang kita pandang soleh, kita kemudian meminta didoakan. Tolong doakan ini, besok ujian kasus syubhat biar sukses misalnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, bukan suatu hal yang dilarang dalam syariat. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah, yang demikian ini boleh di dunia dan di akhirat. Wa dzalika an ta'tiya inda rajulin salih hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka fataqulu lahu udullahu li. Ya, ini sama kasusnya dengan engkau mendatangi seorang yang saleh yang masih hidup, kemudian engkau duduk di hadapannya, dia mendengar ucapanmu, kemudian engkau mengatakan udullahu li. Ya. Berdoalah kepada Allah untuk kebaikanku. Yang demikian boleh. Dahulu para sahabat datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk mereka mendapatkan kebaikan. Banyak sekali dalil yang menunjukkan hal yang demikian. Ya, seperti hadisnya Ukasyah ketika mendengar 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, beliau meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Ukasyah dimasukkan ke dalam golongan tersebut, didoakan kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang demikian diperbolehkan. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayatihi, sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ya, jadi jangan Anda samakan. Yang kita ingkari itu istighosah kepada al-amwat, kepada orang-orang yang telah mati. Demikian juga istighosah dalam hal-hal yang dimampui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istighosah yang kita ingkari. Adapun istighosah kepada orang yang mampu ya, yang hadir di hadapan kita, yang demikian tidak kita ingkari sama sekali. Fa amma ba'da mautihi fa hasya wa qalla annahum sa'aluhu dzalika inda qabrihi bal ankara salafus salih ala man qasada doa Allah inda qabrihi fa kaifa bi du'aihi nafsihi. Adapun setelah mereka meninggal dunia, maka sekali-kali tidak ya mereka, yakni para sahabat, tidaklah meminta di kuburan-kuburan. Mana ada riwayatnya para sahabat datang ke kuburan, bahkan ke kuburan Nabi? Enggak ada riwayatnya. Kalau memang hal yang demikian diperbolehkan oleh syariat, enggak ada. Enggak ada apa, mereka pasti akan datang ke kuburan Nabi, minta kepada Nabi. Tapi tidak ada diriwayatkan dari mereka datang ke kuburan-kuburan kemudian meminta. Ya, hasya wa kalla. Bal ankara salafus salih ala man qasada doa Allah inda qabrihi. Bahkan salafun salih ridwanullah alaihim ajmain mengingkari orang-orang yang pergi ya ke sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa di sana. Ya. Sudah berlalu dalam kitab tauhid. Ya, tentang larangan berdoa atau beribadah di sisi kuburan. Sudah kita jelaskan. Ya. Fa kaifa bi du'aihi nafsihi? Kalau berdoa saja, beribadah saja di sisi kuburan orang soleh, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, perkara yang dilarang, maka apalagi yang ditujukan dalam doanya itu adalah Nabi SAW. Artinya dia berdoa kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini lebih dilarang. Ya, tidak pernah dilakukan oleh salafun saleh dan mereka sangat keras larangannya terhadap perkara ini. Baik, ya. Ini bantahan terhadap syubhat mereka yang ke-11. Ya. Kemudian yang ke-12, syubhat mereka yang ke-12. Walahum syubhatun ukhra. Mereka memiliki syubhat yang lain. Wahya kisatu Ibrahim. Yaitu kisahnya Ibrahim. Lama ulkiya finnar i'taradha lahu Jibril fil hawa. Ya. Ketika Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam kobaran api, i'taradha lahu Jibril fil hawa. Maka Jibril menampakkan dirinya di udara. Ya, Jibril menampakkan dirinya di udara. Kemudian apa? Faqala lahu alaka hajah Wahai Ibrahim, dia mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki hajat? Ya. Faqala Ibrahim, amma ilaika fala. Ya. Adapun kepada engkau, wahai Jibril, aku tidak punya hajat. Nah, ini syubhatnya mereka. Mereka mengatakan, lihat nih, Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim agar beristighosah kepadanya. Coba lihat syubhat mereka. Mereka mengatakan, nih lihat nih. Ya, dalam riwayat ini Jibril menawarkan dirinya, wahai Ibrahim, ayo istighosah kepada saya. Ya, alaka haja, engkau punya apa? Punya keperluan apa? Faqala Ibrahim, amma ilaika fala. Ya, maka kata Ibrahim, adapun kepada engkau, aku tidak memiliki hajat. Qalu, maka para penyembah kuburan ini mengatakan, falau kanatil istighosatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Kalau memang ya beristighosah kepada Jibril itu merupakan kesyirikan, maka tidak mungkin dia menawarkan hal tersebut kepada Ibrahim. Lihat, inilah syubhatnya kaum musyrikin. Mereka mengira, lihat tuh istighosah boleh ya. Jibril bahkan menawarkan Ibrahim untuk beristighosah kepadanya. Ya. Maka ada beberapa jawaban terhadap permasalahan ini. Yang pertama, bahwa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang lemah, diambil dari kalangan Israiliyat, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, namun sanadnya muallak, ya. Tidak disebutkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan para ulama menyebutkan bahwa ini diambil dari Israiliyat. Diambil dari Israiliyat, kisahnya orang-orang Bani Israil. Ini sisi yang pertama. Kemudian kalau toh dari sisi, kalau misalnya kisah ini adalah kisah yang sahih, kalau toh kita taruhlah bahwa kisahnya ini adalah kisah yang sahih. Ya. Menolong Nabi Ibrahim dari kobaran api ini mampu untuk dilakukan oleh Jibril. Jibrilnya hadir, ya enggak? Jibrilnya hadir ada di hadapan Nabi Ibrahim. Ya, kemudian dia pun hidup. Kemudian dia pun apa? Mampu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kalau memang kisahnya sahih, apa masalahnya? Enggak ada masalah sama sekali. Ya. Kembali kepada istighotsah tadi, syarat istighotsah tadi. Tiga syarat itu terpenuhi pada apa yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi mudah sekali jawabnya. Ya. Pertama, ya, dari sisi kesahihan, ya. Kisahnya ini adalah kisah yang lemah. Kalau toh kita taruh bahwa okelah kisahnya kisah yang sahih, ya, maka apa yang dilakukan oleh Jibril enggak ada salahnya. Dia hidup, mampu dan hadir di hadapan Ibrahim. Suatu hal yang diperbolehkan. Maka jawabannya apa? Anna hadza min jinsil syubhatil ula, maka ini merupakan jenis dari syubhat sebelumnya. Syubhat yang barusan kita bantah. Sama saja. Ya, sama saja. Fa inna Jibril arada alaihi, ya, ayyan fa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Maka di sini Jibril alaihi salam menawarkan kepada Ibrahim suatu perkara yang mampu untuk dilakukannya. Fa innahu kama qala Allah taala fihi allamahu syadidul quwa. Maka Jibril ini memiliki sifat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syadidul quwa. Ya, malaikat yang memiliki kekuatan. Siapa? Jibril alaihissalam. Ya, Jibril alaihissalam memiliki kekuatan syadidul quwa, sangat kuat. Sehingga bukan perkara yang berat bagi Jibril alaihissalam untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Falau adinallahu lahu ayyakhudha nara Ibrahim wa ma haulaha minal ardi wal jibal wa yulkiha fil masyriki awil maghribi lafa'al. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk ya mematikan apinya Ibrahim dan apa yang ada di sekitarnya, ya, dari bumi, kemudian dari perbukitan, kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim, menempatkan Nabi Ibrahim di arah timur maupun di arah barat, maka dia akan melakukannya. Mudah bagi Jibril alaihissalam untuk melakukannya. Ya. Walau amarahu ayyada Ibrahim fi makanin ba'idin anhum lafa'al. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan untuk meletakkan Nabi Ibrahim di tempat yang jauh dari api tersebut, maka dia bisa melakukannya. Ya. Walau amarahu ayyarfa'ahu ila sama' la fa'al. Bahkan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk membawa Ibrahim ya ke atas langit, maka dia pun mampu untuk melakukannya. Ya, semuanya dimampu oleh Jibril alaihissalam. Wa hadza karujulin ghaniin. Ah, kemudian beliau memberikan analogi. Apa yang dilakukan atau apa yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, ya, ini seperti seorang yang kaya. Karujulin ghaniin, lahu malun katsir. Yang dia memiliki banyak sekali harta. Orang kaya memiliki banyak harta. Kemudian yara rajulan muhtajan fayaridu alaihi ay yuqridahu au ay yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatahu. Seperti orang yang kaya, kemudian dia melihat ada orang lain yang membutuhkan, maka dia tawarkan untuk memberikan ya untuk menggadaikan barangnya, untuk memberikan gadaian, atau bahkan dia menghadiahkan kepada orang yang membutuhkan tersebut perkara yang bisa untuk menunaikan hajatnya. Faya badzalika rajulu almuhtaj ayyakhudha. Akan tetapi orang yang ingin diberi, dia menolak apa yang ditawarkan, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Sama kayak orang kaya ingin memberikan bantuan. Orang kaya ini ibaratnya si Jibril tadi, Jibril alaihissalam. Ya. Jibril tadi yang memberikan apa? Bantuan, menawarkan bantuan kepada Ibrahim, ini seperti orang kaya. Ya, dia melihat ada orang yang butuh. Ibrahim ini butuh pertolongan, kemudian dia tawarkan. Tapi Ibrahim menolak. Ya. Fa ya'ba dzalika ar-rajulu al-muhtaj ay ya'khudha. Ya, orang yang membutuhkan bantuan tadi menolaknya. Fa yasbiru ila ya'tiyahullahu birizqin. Ya, maka dia pun kemudian bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya rezeki. La minnata fihi li ahad. Sehingga dia tidak perlu berhutang budi kepada seorang pun. Ya. Fa aina hadza minal istighatsatil ibadah wasyirki law kanu yafqahun. Maka dari mana engkau bisa mengatakan bahwa istighatsahnya Ibrahim ini atau istighatsah yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam ini adalah istighatsah ibadah yang syirk? Ya. Law kanu yafqahun, kalau kalian mau memikirkannya. Jadi Anda salah tuan, ya. Istighatsahnya yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, ala sihati kisah, kalau kisahnya itu benar, ya, kalau kita anggap kisahnya itu benar, maka ya istighatsah yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ini pada hakikatnya adalah istighatsah yang syar'iyyah, istighatsah yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, karena dia mampu untuk memberikan bantuan, demikian juga ya dia hadir di hadapan Jibril di hadapan Ibrahim alaihissalam. Baik, dengan demikian ya selesai sudah ya syubhat-syubhat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dari syubhat-syubhatnya kaum musyrikin penyembah kuburan. Ya, kita sampaikan ada sekitar 12 syubhat ya. Menurut penilaiannya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ada 12 syubhat. Nah, bagi para santri ya, hafalkan syubhat ini dan jawabannya. Insyaallah ini yang akan kita ujikan. Ya, hafalkan syubhat ini dan juga jawabannya. Sehingga benar-benar kita bisa evaluasi. Antunna itu bisa enggak membantah kalau berhadapan dengan kaum musyrikin, dengan para penyembah kuburan, bisa enggak kita membantah argumen mereka? Ya, siapkan 12 inilah yang 12 syubhat inilah yang sering mereka gembar-gemborkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk membenarkan kesyirikan yang mereka lakukan terhadap para penghuni kuburan. Baik. Sekarang kita baca ya penutup dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, wal nakhtimil kalam insyaallah taala bi mas'alatin 'azimatin muhimmatin jiddan. Tufhamu mimma taqaddam. Marilah kita tutup pembicaraan kita ini insyaallah taala dengan sebuah permasalahan yang demikian agung dan sangat penting. Dan permasalahan ini bisa kita pahami atau dipahami mimma taqaddam dari penjelasan-penjelasan yang telah berlalu. Jadi ini semacam kesimpulan dari apa yang beliau paparkan dalam syubhat-syubhat, ya, dalam membantah syubhat-syubhat sebelumnya. Walakin nufridu lahal kalam li'idhami sya'niha. Akan tetapi kita sendirikan ucapan ini karena demikian pentingnya apa yang akan kita sampaikan ini. Likathrotil ghalat fiha, karena banyaknya kesalahan dalam permasalahan ini. Jadi dalam penutupnya ini, beliau mencoba menjelaskan kepada kita kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Fanakul. Maka kita katakan, nah ini perhatikan ya, khatimahnya syekh ini, akhir penutup kitab ini yang akan disampaikan oleh syekh ini perkara yang luar biasa pentingnya. Kata beliau, La khilafa anna tauhida la budda ayyakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa tauhid itu harus diiringi dengan hati, lisan dan amalan. Tiga hal ini ya harus bersama-sama mengikrarkan tauhid. Hatinya, lisannya dan amalannya. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakun ar-rajulu musliman. Apabila tidak ada salah satu dari ketiga perkara ini, maka tidaklah seorang itu dianggap sebagai seorang muslim. Tidaklah seseorang itu dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafir mu'anid ka kufri Fir'aun wa iblis wa amsalihima. Kalau dia mengetahui tentang tauhid, tapi dia tidak mengamalkan tauhid tersebut, maka dia kafir. Ini seperti kekufurannya Fir'aun, seperti kekufurannya iblis, dan yang semisal mereka berdua. Ya, dia tahu mana yang hak, ya, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Maka ini merupakan kekufuran. Walaupun dia mengetahui al-hak, tapi kalau tidak dia amalkan, ya. Sama saja dengan kekufurannya Fir'aun, iblis, dan yang semisalnya. Jadi misalnya orang tahu, oh minta kekuburan itu syirik. Dia tahu itu syirik. Tapi kemudian dia tidak meninggalkan perbuatan tersebut. Maka sama saja dia dengan Fir'aun dan iblis. Tahu, tapi kemudian tidak mengamalkan. Wa hadza yaghlatu fihi katsirun minan nas. Yaqulu hadha haqq wa nahnu nafhamu hadha wa nashhadu annahu al-haqq walakinna la naqdiru an naf'alah wa la yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum wa ghairu dhalika min al-a'dhar. Ya. Dan ini adalah kesalahan yang terjadi pada kebanyakan manusia. Mereka mengatakan apa yang Anda sampaikan ini benar. Kami tahu bahwa apa yang Anda sampaikan ini benar. Wa nashhadu annahul haq. Bahkan kami bersaksi apa yang Anda sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Walakinna la naqdiru an naf'alah. Akan tetapi kami enggak mampu melaksanakannya. Ya, syirik-syirik ini kita tahu ini semua syirik, tapi kami enggak mampu untuk meninggalkannya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Dan yang demikian ini tidak diperbolehkan oleh komunitas kami. Tidak diperbolehkan oleh penduduk negeri kami. Ya, kami dipaksa untuk ya sama dengan mereka. Ya, atau bukan dipaksa ya. Ya, dan tidaklah ya hal ini diperbolehkan melainkan kami harus sama dengan penduduk negeri kami. Wa ghairu dzalika minal a'dzar, dan uzur-uzur lainnya yang mereka sebutkan. Ya. Ini sama, dia sudah mengetahui kebenaran, maka wajib bagi dia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya, kalau alasannya hanya kami tidak mampu, ya, kami takut dengan dengan penduduk negeri kami, enggak enak dengan ya bangsa kami tidak enak dengan masyarakat sekitar kami, maka yang demikian ini tidaklah diberikan uzur. Walam yadril miskin anna ghaliba immatil kufur ya'rifun al-haq. Orang yang patut dikasihani ini ya tidak sadar dia bahwa kebanyakan para pemimpin-pemimpin kekufuran mereka itu mengetahui kebenaran. Ya, pemimpin-pemimpin kekufuran tahu bahwa mana yang hak, mana yang batil. Mereka tidaklah melakukan kebatilan, mereka di atas kebodohan. Mereka tahu. Seperti orang-orang Quraisy tahu bahwa apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ya. Demikian juga Fir'aun tahu dia bahwa Musa membawa kebenaran. Ya, demikian juga para pemimpin kaum, para raja, kaisar yang dikirimkan risalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Tapi mereka takut itulah kehilangan kedudukan, takut ditinggalkan oleh masanya, ya. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Walam yadil miskin anna ghaliba aimmatil kufur ya'rifun al-haq. Ya, orang yang patut dikasihani ini tidak menyadari bahwa kebanyakan para pemimpin kekufuran mereka mengetahui kebenaran. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar, dan tidaklah mereka meninggalkan kebenaran tersebut ya melainkan karena sesuatu yang mereka anggap sebagai uzur. Kama qala ta'ala ishtaraw bi ayatillahi tsamanan qalila, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang demikian murah. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat lainnya. Kaqaulhi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Ya, orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Lihat, orang-orang Yahudi disebutkan apa? Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka tahu beliau adalah Nabiul Haq, nabi yang membawa kebenaran. Ya, bahkan pengetahuan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Luar biasa tahu mereka. Ya, tapi tidak mau mengamalkan. Tidak mau mengamalkan. Maka kedudukan mereka ini sama seperti Fir'aun, sama seperti Iblis, sama seperti orang-orang Yahudi di masa Nabi alaihi salatu wasallam yang mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sama keadaan mereka. Ini bukan uzur. Ya, bukan uzur. Fa in amila bitauhid. Kemudian kondisi yang kedua, fa in amila bitauhid amalan zahiran wa huwa la yafhamu aw la ya'taqidu biqalbihi fa huwa munafiq. Kalau dia mengamalkan tauhid dengan amalan yang zahir ya, tapi dia tidak mengetahui tentang tauhid tersebut, atau dia tidak meyakini dengan hatinya tentang tauhid tersebut, fa huwa munafiq. Maka orang yang semacam ini adalah orang munafik. Dia mengamalkan tapi di dalam hatinya berbeda. Wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Maka orang yang semacam ini lebih jelek daripada seorang yang benar-benar kafir, seorang kafir yang kafirnya murni, yang asal muasalnya itu kafir. Liqaulihi ta'ala innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak ya neraka yang paling bawah. Mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Jadi ada dua kondisi yang disebutkan oleh beliau. Pertama, orang yang mengetahui kebenaran tapi dia enggan beramal. Dan ini keadaan kebanyakan ya para pemimpin-pemimpin kekufuran. Mereka tahu tentang kebenaran tapi tidak mau mengikutinya karena takut kehilangan pengikut. Kemudian yang kedua, kondisi orang yang dia mengamalkan tauhid tapi tidak meyakininya. Ya, maka ini pun ya keadaannya sama dengan kaum munafikin yang mengetahui kebenaran yang apa? Melakukan amalan-amalan tapi tidak meyakininya tanpa adanya keyakinan. Watara, kemudian kata beliau, wa hadhil mas'alatul kabirah wa tawilah tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi fi al-sinatin nas tara man ya'riful haqq wa yatrukul amal bihi li khaufi naqsi ad-dunya. Maka masalah ini merupakan masalah yang demikian agung dan panjang penjelasannya. Ya, tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha, baru jelas kepadamu ya apabila engkau benar-benar memikirkannya. Memikirkan apa? Fi al-sinatin nas, apa yang dibicarakan oleh manusia. Taro man ya'riful haq wa yatrukul amal bihi li khaufi naqsi dunya au jah au mudaratan li ahad. Ya, engkau akan melihat banyak orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran tapi dia meninggalkan ya beramal dengan kebenaran tersebut karena rasa takut, karena takut kekurangan dunia atau takut turun ya jabatannya. Au mudaratan li ahad, atau sikap basa-basi kepada seseorang. Nah, ini keadaan orang yang melakukan kesyirikan. Sebagian orang yang melakukan kesyirikan, mereka melakukan kesyirikan karena itu tadi. Ya, karena takut kehilangan dunia, takut kehilangan kemuliaan di sisi manusia. Dia misalnya kepala kampung, dakwah kita dakwahi dia, Pak, ini syirik, Pak, enggak boleh, Pak. Kemudian dikatakan benar, Mas, ya. Apa yang panjenengan sampaikan itu benar, tapi saya kalau menyampaikan apa yang panjenengan sampaikan, saya akan turun dari lurah. Saya nanti enggak punya jabatan apa-apa. Nah, ya. Saya nanti enggak dianggap lagi sebagai tokoh masyarakat. Maka yang demikian ini ya tetap tidak diperbolehkan. Ya. Fa idza sa'altahu amma ya'taqiduhu biqalbihi fa idza huwa la ya'rifuh walakin 'alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Kalau engkau tanyakan ya apa yang mereka yakini dengan hatinya, maka mereka bisa jadi mengatakan ya dia tidak mengetahui tentang kebenaran. Walakin 'alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Akan tetapi hendaknya engkau memahami dua ayat dari kitabullah. Ya, sebagai bantahan kepada mereka yang mereka ya menyangka bahwa mereka itu mendapatkan uzur. Ya, enggak apa-apa, saya ini kan menjaga jabatan, enggak jadi masalah. Ya, melakukan kesyirikan agar saya tetap memegang posisi saya. Maka bantahan kepada mereka ini ada dua ayat. Kalau kita benar-benar memahami dua ayat ini dengan pemahaman yang benar, ya kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka kita akan bisa membantah syubhat mereka atau membantah udzur yang ingin mereka ajukan dalam melakukan kesyirikan. Yang pertama, ayat yang pertama, perhatikan, ini penting sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 66. Janganlah kalian meminta udzur karena sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Karena sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini ayat pertama yang hendaknya kita pahami. Ya. Bagaimana penjelasannya? Fa idza tahaqqaqat anna ba'da as-sahabah alladziina ghazaw ar-ruma ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil mazhi wal la'ibi tabayyana laka annalladhi yatakallamu bil kufur au ya'mal bihi khaufan min naqsin malin au jahin au mudaratin li ahadin a'zam mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Ya, di sini Allah mengkafirkan ya seseorang karena ucapannya yang mengolok-olok Rasulullah. Kita telah sebutkan sababun nuzulnya. Apabila ya engkau menyadari bahwa sebagian orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, ya mereka kufur, mereka jatuh kepada kekufuran dengan sebab sebuah kalimat yang mereka ucapkan dengan tujuan berolok-olok dan bermain-main. Ya, ingat hadisnya ketika itu mereka mengatakan ma ra'aina mithla ha'ula'i mithla qura'ina ha'ula. Ya, argaba butunan wa akdhuba al-sunan wa ajbana indal liqa. Kata mereka, tidaklah kami melihat ya dari orang-orang yang para qurra ini, ini maksudnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat, melainkan mereka adalah orang yang paling rakus perutnya. Ya, perutnya minta diisi terus. Kemudian paling apa? Paling dusta lisannya dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini yang mereka katakan. Maka mereka dikafirkan dengan ucapan tersebut. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Dari sini tabayyana laka anna alladziina yatakallamu bil kufr aw ya'mal bihi khaufan min naqsi mal aw jah aw mudara li ahadin a'dham mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Maka kalau orang yang sekedar berolok-olok saja itu dikafirkan, maka orang ya yang melakukan kekufuran karena rasa takut dari kekurangan harta, dia melakukan kekufuran, dia melakukan kesyirikan dengan alasan apa? Takut hartanya berkurang. Takut hartanya berkurang. Aujah atau posisi dia di tengah masyarakat berkurang. Ya. Amudaratin di ahad atau sebagai basa-basi, bentuk basa-basi kepada seseorang, ya, a'dham mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Maka keadaan mereka ini lebih berat daripada orang yang ya mengeluarkan olok-olokan seperti kasus-kasus yang tadi surat Taubah. Ya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini dia sifatnya hanya ngolok-ngolok saja. Adapun sebagian orang ya dia melakukan amalan tersebut karena takut hartanya berkurang atau takut kemuliaannya di tengah-tengah masyarakat itu berkurang. Maka ini kata beliau ya, menurut beliau lebih parah daripada orang-orang yang lebih parah daripada orang-orang yang sifatnya hanya bercanda. Ini ayat pertama yang perlu kita pahami. Kemudian ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarahal bi kufr sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Dan juga pegang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-106 sampai 107 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanan mereka, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Akan tetapi orang yang dilapangkan dadanya dengan kekufuran, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan adab yang pedih. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Daripada kehidupan akhirat. Ya. Lihat di sini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan uzur itu satu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang ya dipaksa dalam dan dalam hatinya dia tetap memiliki keimanan. Adapun yang selain itu tidak diberi uzur. Dalam ayat ini coba lihat. Ya. Ketika dia melakukan hal tersebut karena dipaksa, kalau tidak dia melakukan itu maka jiwanya terancam, akan tetapi hatinya tetap berada dalam keimanan, maka yang demikian tersebut tidak mengapa. Ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman Walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun alim. Bi annahum istahabbul hayat ad-dunya 'alal akhirah. Ya, maka barang siapa yang Allah lapangkan dadanya dengan kekufuran dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya dengan kekufuran, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan azab yang pedih. Sehingga yang mendapatkan udzur itu yang benar-benar dipaksa. Ya, bukan keadaan sebagian orang melakukan kekufuran, ya, sebabnya hanya untuk basa-basi saja agar diridhoi oleh manusia. Falam, maka perhatikan apa yang dijelaskan oleh beliau. Falam ya'dzurillahu min haula illa man ukriha ma kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya memberikan udzur kecuali kepada orang-orang yang hatinya berada dalam keimanan. Ma kauni qalbihi mutmainnan bil Islam. Bil iman, dalam keadaan hatinya itu tenang dengan keimanan. Ya. Ini yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia dalam keadaan terpaksa jiwanya terancam, kemudian dia melakukannya itu dalam keadaan hatinya tetap di dalam keimanan, tetap berada dalam keimanan. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanihi. Adapun yang selain ini, selain orang-orang yang dipaksa dan dalam keadaan hatinya tetap berada dalam keimanan, adapun yang selain ini, maka mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Sawaun, ya sawaun fa'alahu khaufan au mudarotan. Baik itu dia melakukan kesyirikan tersebut, ya, dengan perilakunya karena takut atau karena qad kafara ba'da imanihi sawa'u fa'alahu khaufan, sama saja dia melakukannya itu karena takut, khawatir, au mudarotan atau sikap basa-basi, ya, khaufan di sini khauf, dia takut hartanya akan berkurang atau kedudukannya akan direndahkan. Kalau dia takut, ya, au mudarotan atau karena dia ingin melakukan basa-basi, au masyahatan bi watanihi au ahlihi au ish asyiratihi au malihi, karena dia terlalu cinta kepada negerinya, cinta kepada penduduk negerinya, atau cinta kepada asyiratihi, kepada keluarganya, au malihi, atau dia terlalu cinta kepada hartanya, au fa'alahu ala wajhil mazah, atau dia melakukannya ya dalam keadaan bercanda, au li ghairi dzalika minal a'rad illa mukrah. Ya, maka ini semua tidak teranggap, ya, tidak teranggap, ya, illal mukroh, kecuali orang yang dipaksa. Ya. Jadi kalau tujuannya melakukan pelanggaran terhadap akidah karena untuk mendapatkan simpati dari orang, yang demikian ini tidak diberi uzur. Ya, baru diberi uzur kalau memang ya dia hatinya tetap berada dalam keimanan, tetap berada dalam keimanan walaupun dia dipaksa. Wal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Maka ayat ini menunjukkan dua perkara. Qauluhu illa man ukriha falam yastathnillahu ta'ala illa mukrah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dipaksa. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan kecuali kepada orang yang dipaksa. Wa ma'lumun annal insana la yukrahu illa 'alal kalam aw fil. Dan seseorang itu tidaklah dipaksa kecuali yang bisa dipaksa itu hanyalah ucapan dan perbuatannya. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alaiha ahad. Adapun aqidatul tauhid, ya, beliau akidah tauhid mengatakan apa? Maaf. Seseorang itu bisa dipaksa dengan ucapan dan perbuatannya. Tapi apa yang ada dalam hatinya tidak bisa dipaksa. Ya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka kalau hatinya tetap berada dalam keimanan tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia dipaksa ya mengucapkan ucapan atau perbuatan, yang paling penting adalah apa? hatinya tetap berada dalam keimanan. Wasani qauluhu, kemudian yang kedua firman Allah, zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dan akhirat. Fasarraha anna hadzal kufra wal adzab la yakun bisababi i'tiqad awil jahl awil bughd lid-din aw mahabbatil kufr, wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika hadzan min hudhuril dunya fa'atharahu 'ala ad-din. Ya, orang yang semacam ini, ya, orang yang semacam ini, kita bisa lihat bahwa kekufuran itu terjadi, ya, bukan hanya karena sebab i'tiqad saja, demikian juga bukan karena sebab kebodohan atau bukan karena kebencian kepada agama atau bukan karena kecintaan kepada agamanya. Wa innama yasubbahu anna lahu fi dzalika hadzan min hududid dunya fa'atharahu 'ala ad-din. Ya, hanya saja, ya, sebab ini semua, sebabnya dia, ya, sebabnya dia mengucapkan kekufuran tersebut adalah karena dia menginginkan bagian-bagian dari dunia, maka keinginan dia terhadap dunia tersebut mempengaruhi agamanya. Ya, jadi tidak diberikan udzur. Kalau dia sudah tahu kebenaran, kemudian dia misalnya dia, ya sudah, saya tetap melakukan ini. Kenapa? Karena saya takut sama manusia, nanti saya enggak punya pengikut. Ya, ini tidak diberikan udzur, tidak diberikan udzur. Ya. Wa innama sababu annalahu fi dzalika hadzan min hududid dunya. Ya, tidaklah dia mengurus tadi itu, atau tidaklah dia mengeluarkan kata-kata kufur tersebut kecuali hanya karena apa? Takut kehilangan bagian-bagian dunia. Ya, inti dari apa yang beliau sampaikan, hati-hati ya. Seseorang kalau sudah tahu kebenaran, maka dia tidaklah diberikan udzur kecuali memang dipaksa, diancam dia. Dalilnya dua firman Allah Subhanahu wa taala tadi, la ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta uzur karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Artinya apa? Dengan ucapan seseorang bisa terjatuh pada kekufuran. Kemudian man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukrih. Ya, barang siapa yang beriman, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan mereka kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhum mutma'innun bil iman, dan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Maka yang demikian ini, ya, ketika dia memang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan suatu kekufuran, suatu kesyirikan, namun hatinya tenang dengan keimanannya, maka tidak menjadi permasalahan. Ya, inilah intisari dari apa yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Kasyful Syubhat ini, ya. Inti dari apa yang kita sampaikan terletak pada mukaddimah yang pertama kali kita bacakan di awal. Kita sebutkan 12 syubhat serta bantahannya secara ringkas. Maka inilah yang perlu dikokohkan oleh para penuntut ilmu. Sehingga ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mengusung penyembahan kepada kuburan, dia punya hujjah untuk mendebatnya. Dia punya hujjah untuk menjelaskan kepadanya. Baik, Nakif Ilahuna, ya, karena pelajaran yang sudah selesai, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini adalah pelajaran kita yang terakhir. Insya Allah nanti akan ada ujian bagi para akhwat. Dan saya undur diri, ya. Dengan demikian selesailah pertemuan kita di tahun ajaran ini. Selesai kita alhamdulillah, ya, dalam 2 tahun ini sudah sekian kitab yang penting yang sudah kita selesaikan sampai kepada kitab Kasyful Syubhat ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi hujjatun lana la alaina, menjadi hujjah yang akan membela kita, ya, bukan hujjah yang akan menjadi sebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada para santriwati yang telah mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi antunna semua. Demikian juga kepada kaum muslimin yang telah mengikuti pelajaran-pelajaran yang kami berikan, ya, setiap harinya dari jam 9 sampai sekitar jam 10 pelajaran tauhid mulai dari kitab Al-Qawaidul Arba, kemudian disusul dengan Usul Tsalatsah, kemudian kitab Tauhid Anawaqidul Islam, kitab Tauhid, dan yang terakhir kitab Kasyful Syubhat ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah merupakan kekurangan kami dan juga ketergelinciran yang disebabkan oleh syaitan, maka kami pun meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.